kau panggil aku pengamin, bernyanyi demi sekeping receh. Tapi bagiku begitu berharga, karena ku dapat ringankan beban. Perjalanan hidup ku rasakan, mengamen bukan sebuah pilihan. Indahnya nada Tuhan berikan, membuatku ingin selalu bernyanyi. Harus ku keraskan hati menjalani hidup yang penuh berliku. Penuh berliku.